Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di situ, al-hadithul khamisu was-sab'un. Hadith yang ke-75. Jadi kalau dalam bahasa Arab, untuk hitungan angka, yang kita kenal kan, wahid, kemudian isnain, lalu salasa, kemudian arba'ah, lalu terus sitah, kemudian sabaah, terus samaniyah, terus tis'ah, kemudian asyarah. Nah, kalau mau dijadikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, diikutkan wazan fa'ilun. Kalau untuk muzakkar, kalau untuk mu'annas, fa'ilatun. Jadi kalau untuk muzakkar, wazannya apa? Fa'ilun. Kalau untuk mu'annas, fa'ilatun. Jadi nggak mungkin apa namanya anak kecil yang namanya anak itu bahasa Arabnya apa? Walad ya, walad. Misalkan dengan punya anak dua, nggak mungkin lah. Antum mengatakan haza waladun itsnaini, oh itu keliru. Maksudnya kan ini anak saya yang kedua, bukan anak dua kan nggak mungkin ya. Tapi anak yang kedua diikutkan wazan fa'ilun. Kalau untuk yang muzakkar jadi wahidun. Kan gitu ya. Pakai ini aja. Fani. Artinya faniyun gitu ya. Tapi bacanya nanti sal, karena isim mankus. Kemudian apa? Lanjut. Fa'lisun. Ra'bi'un. Sama kan? Fa'ilun, wahidun, faniyun, fa'lisun, ra'bi'un. Khusus untuk yang enam memang agak beda. Karena memang kita tidak boleh mengenal perasaan. Jadi, sadisun. Adalah niat wasit, cipta. Cuma ini yang beda. Yang lainnya tidak ada perbedaan. Sadisun. Tujuh. Bagus kan? Puasa. Sabiun. Terus delapan. Faminun. Sembilan, Tasiun. Sepuluh, Ashirun. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh. Sekarang dijadikan mu'annas. Paham semua, tinggal tambahkan takmar. Betul, sama-sama sekarang. Wahidun, lagi saya bilang wahidun dengan yang mu'anasnya. Wahidun, wahidatun. Saniun, saniatun. Salisun, rabi'un, rabi'atun. Khamisun, sadisun, sadisatun. Sabi'un, sabi'atun. Saminun, saminatun. Tasi'un, tasi'atun. Ashirun, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin mengatakan haza walad salasa. Wow, guyu sama orang-orang. Haza walad salasa. Kupur ini anak tiga itu apa maksudnya? Ini anak tiga. Tapi seharusnya apa? Haza waladun, salasun. Tulang lagi dibaca bareng-bareng dari atas. Satu, dua, tiga. Wahidun, Saniun, Salisun, Rabiun, Khamisun, Sajisun, Sabiun, Saminun, Tasiun, Ashirun. Yang mu'annasnya, satu, dua, tiga. Wahidatun, Saniatun, Salisatun, rabi'atun, khamisatun, sadisatun, sabi'atun, thaminatun, tasi'atun, asyiratun. Sekarang saya akan memberikan isim baik muzakkar maupun muannas, gitu ya, baik muzakkar maupun muannas. Kemudian panjenengan yang apa namanya menerjemahkannya ke bahasa Arab. Biar mudah urutan aja dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kan gitu. Bahasa Arabnya rumah apa? Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kalau rumah yang pertama? Ya. Baitun wahidun. Baitun wahidun. Rumah yang pertama. Baitun wahidun. Sekolah bahasa Arabnya apa? Madrasatun. Madrasatun muzakkar atau muannas? Kalau sekolah yang kedua? Ya, madrasatun tsaniyatun. Madrasatun tsaniyatun. Kok bisa sekolah yang kedua? Karena di sekolah yang pertama dikeluarkan. Akhirnya pindah ke sekolah yang kedua, kan itu. Kemudian yang berikutnya, kitab bahasa Arabnya apa? Muzakkar atau muannas? Hah? Muzakkar, kitabun muzakkar. Kitab yang ketiga. Ini urutan aja kok, mudah. Muzakkar, muannas, urutan 1, 2, 3, 4, 5. Kitabun salisun. Kitabun salisun. Istri bahasa Arabnya apa? Zaujatun. Zaujatun, istri. Kalau istri yang keempat? Wah, rame weh, rame. Lancar ini. Istri yang keempat? Nah, gitu. Zaujatun Rabi'atun. Diapal kayak Zaujatun Rabi'atun. Ngopo weh, nek ora ngerti bahasa Arab yo ora tak kandhani weh. Nek nek ngerti bahasa Arab, masa ora ngerti artine. Wah, Pak Mariana ngerti. Wah. Pak Mariana gaya gini. Oh iya. Kalau kayak gini udah gak ngantuk biasanya Mas Abdi. Jadi istri yang keempat apa? Istri yang keempat Zaujatun Rabi'atun. Apa artinya Zaujatun Rabi'atun Pak Mariana? Oh istri yang keempat. Wah gue gak bilang kamu cantik. Istrinya terus cerita kemana-mana. Wah anu suamiku Pak Mariono itu setelah belajar bahasa Belanda sekarang muji saya aja pakai bahasa Arab lebih Zaujatun Rabi'atun. Wah pas yang diajak ngobrol muji itu artinya istri yang keempat Mbak Astagfirullah gaya nih lanjut lanjut kemudian bolpen bahasa Arabnya apa? Kolamun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Bolpen yang kelima qalamun khamisun. Qalamun khamisun. Bahasa Arabnya jendela. Nafizatun ya. Nafizatun. Muzakkar atau muannas? Bahasa Arabnya jendela yang keenam. Nafizatun sadisatun. Nafizatun sadisatun. Ya. Yang berikutnya meja bahasa Arabnya maktabun. Maktabun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Meja yang ketujuh maktabun tabiun. Maktabun tabiun. Meja yang ketujuh maktabun tabiun. Cukup untuk hari ini sampai ketujuh aja karena cuma tujuh hari kita. Gak ada hari ke-8 toh. Kalau ada hari ke-8 dia mengulang hari yang pertama. Cukup insyaallah. Kan itu. Al-yaum. Al-yaum. Yaum kam fi kerja bakti. Nah, coba. Pertanyaannya al-yaum yaum kam fi kerja bakti. Al-yaum apa artinya? Hari ini. Yaum hari kam keberapa fi kerja bakti, dalam kerja bakti. Coba dihitung. Hari ini hari keberapa kerja bakti? Yaumun titik-titik. Tinggal ngitungnya dari hari apa jenengan? Yaumun hari ke-6 apa? Kalau dihitung hari Ahad. Padahal kita kerjanya dari hari Sabtu. Berarti yaumun, yaumun? Enggak, yaumun mudzakkar, amin. Sabiun. Berarti al-yaum, yaumun sabiun. Hari ini hari ke-7 kerja bakti. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditulis bagus ini.